Otot wajah wanita. Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan, menakutkan atau apapun secara emosional, muka kita bereaksi. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Anak sakit atau jatuh, 2,5 detik muka kita bereaksi. Kita sedih kah atau takut? Itu perempuan. Bagaimana laki-laki? Laki-laki otot wajah berespon secara emosional setelah 1/5 atau 0,2 detik. Perempuan 2,5 detik, laki-laki 0,2 detik. Berarti lebih cepat siapa sebetulnya? Laki-laki. Ibu, kalau kita anak kita sakit, kita sedih, sebetulnya bapaknya juga sedih. Bahkan lebih duluan sedih mukanya sebetulnya. Tapi kok rata begitu Bu Aisyah? Katanya jadi, kenapa rata? Kenapa? Otot wajah laki-laki kaku karena hormon testosteron. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajahnya karena hormon testosteron tadi. Makanya kaku. Kita sakit. Kan biasa suami kan kalau nyari kan, ibu mana ya? Ibu mana ya? Hah? Ibu sakit, hah? Itu udah sedih tuh. 0,2 detik. Hah? Tapi datangin lihat kita cuma gini doang mukanya. Kadang begini nih, paling gak enak nih. Terus kita salah paham. Kita salah paham. Pak, kita ngintip-ngintip kan, ngintip-ngintip dari balik bantal. Ih, dia gak sedih, aku sakit. Salah Bu. Dia sedih 0,2 detik, siapa yang lihat? Tapi rata, kenapa? Hormon testosteron membuat otot ini kaku. Perempuan kok kelihatan? Karena ada hormon perempuan namanya estrogen. Makanya perempuan, ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Tuh, makanya nampaknya kita punya perasaan. Dan kita lihat laki-laki, ih gak punya perasaan. Padahal tidak begitu ya Allah. Berapa tahun lagi sudah kita salah ini? Ini kan waktu itu saya bilang ya, nah sudahlah otak tengahnya tebal, ada estrogen, lentur pipi kita. Makanya ngomong sama perempuan 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Dan inilah cantiknya perempuan. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ini cantik loh, betul ya. Ini fitrah yang cantik. Kelihatan mukanya ya, jemput suami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi. Abi, tapi ini cantik. Daripada punya teman perempuan mukanya datar. Apa kabar? Tahu tidak? Tanya suami. Ya, Abi, Ayah, Papa, mau disambut begini atau rata? Papa dari mana saja? Mau soto atau sate? Bu, itu soto sama sate dua-duanya makanan enak. Tapi kalau kita sampaikan begitu gak enak Bu jadinya. Pasti suami akan cari yang begini. Ini memang. Karena kita punya estrogen membuat lentur pipi kita. Makanya guru-guru TK itu bagusnya perempuan. Kalau dia cerita mukanya bisa berubah. Cerita kancil jadi harimau berubah mukanya. Ya? Laki-laki karena ada testosteron. 10 menit pertama apalagi baru datang Bu mukanya begini. Saya sering banget kasih lihat ini, tapi saya mau selalu kasih lihat ini. Supaya apa? Ibu gak usah sakit hati. Percuma sakit hati. Nih baru datang nih ya, datang nih. Kan kita kangen nih ya, datang. Ya. Muka mereka begini. Padahal bisa saja dia waktu lihat kita, karena kita cantik dia gairah. Tapi begini. Takut begini. Gembira begini. Marah begini. Ya Allah. 10 menit pertama. Kenapa? Nggak lentur, jadi nggak apa-apa. Di sini yang sering bertengkar. Abi, alhamdulillah udah pulang, cium tangan. 5 menit kita senyum. Karena nggak dibalas senyum, ya, menit ke-6 kita mulai salah sangka. Tuh kan, dia nggak senang pulang ke rumah. Menit ke-7 berubah muka kita, laki-laki bingung. Saya salah apa lagi? Terus kalau yang perempuannya yang ngomongnya spontan, blak-blakan, dia marahin suaminya.